ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين رحمني ورحمكم الله تعالى جميعا الحمد لله وشكر الله جل وعلا pada malam yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan Allah Ta'ala di dalam majlis Al-Ilm. Yang insyaAllah Ta'ala tujuan dan keinginan kita semua adalah mencari dan meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan kehidupan kita fid dunya wal akhirah. Sebagaimana yang ma'ruf dan masyhur bagi kita semua bahwa majelis ilmu adalah merupakan tempat ketenangan, kebahagiaan. Demikian pula majelis ilmu adalah merupakan raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah pada malam yang berbahagia ini kita kembali berkumpul dalam rangka bermajelis ilmu, bermajelis ta'lim. Dan insyaAllah ta'ala pembahasan kita adalah melanjutkan dari pembahasan sebelumnya, yaitu terkait dengan tauhid asma'illah wa sifatihi. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membacakan pertanyaan terkait dengan tauhid asma' wa sifat, dan kita telah membacakan pula jawaban dari Syekh Muhammad bin Jamil Zainu hafizahullah rahimahullah ta'ala, bahwasanya tauhid asma wa sifat adalah menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala dan sifat-sifatnya yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan juga ditetapkan oleh Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Menetapkan nama dan sifat tersebut di atas hakikatnya. Tidak boleh kita mentakwil, memalingkan maknanya, menyelewengkannya dari makna wajah misalnya kepada makna kemuliaan. Atau dari sifat tangan, bahwa Allah memiliki tangan, kita palingkan maknanya, takwilkan kepada makna kekuasaan. Maka tidak dibolehkan. Demikian pula tidak boleh kita mentamtsil, memisalkan Allah Ta'ala bahwa tangan Allah atau wajah Allah itu sama dengan makhluknya. Tidak boleh pula kita mentakwil, menghapus nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah Ta'ala tidak memiliki nama dan sifat. Maka ini ta'til namanya. Tidak boleh pula kita mentakyif, membayangkan bentuk-bentuk dari sifat-sifat Allah tersebut, mengkhayalkannya. Maka diharamkan yang demikian itu. Seperti menetapkan sifat tangan Allah, sifat wajah, kita khayalkan bahwa tangan Allah bentuknya seperti ini dan ini. Naudzubillah. Bukan berarti kita tidak beriman dengan kaifiyah bahwa Allah Ta'ala memiliki dari sifat-sifatnya, ada kaifiyahnya, bentuknya. Namun Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini hanya yang mengetahuinya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak memberitakan kepada makhluknya, tidak kepada para malaikat, tidak pula kepada para nabi dan rasul. Maka kita tidak boleh membayangkannya. Maka ini empat penyakit yang sangat berbahaya untuk kita wajib menjauhinya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, ta'wil. Kita tidak memalingkan makna dari sifat-sifat Allah Ta'ala kepada makna yang lain. Kemudian yang kedua, kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluknya. Dan yang ketiga, kita tidak menghapus nama dan sifat-sifat Allah tersebut, akan tetapi kita menetapkannya sesuai apa yang Allah tetapkan pada dirinya di dalam Al-Quran dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya yang sahih. Dan yang keempat, kita tidak membayangkan bentuk-bentuknya dengan bentuk tertentu. Kemudian beliau mencontohkan kal istiwa wan nuzul wal yadi wa ghairiha, seperti sifat istiwa, meninggi di atas arsy-Nya. Dan ini ada tujuh tempat di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan pada dirinya bahwa Allah memiliki sifat istiwa, yaitu menetap, meninggi di atas arsy-Nya. Dan tidak boleh kita memalingkan makna istiwa kepada makna istaula, yaitu kekuasaan. Tetapi istiwa adalah sifat Allah Ta'ala yang maknanya al-ulu wartifa' was-su'ud wal-istiqrar. Ada empat makna yang kita bisa sebutkan dari makna istiwa sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama kita, yaitu bermakna meninggi, menetap di atas arsy-Nya. Kalau bahasa kita biasanya kita mengatakan bersemayam, tapi wallahu a'lam ini maknanya apakah sama dengan makna meninggi, menetap. Jika sama, maka fala ba'as, tidak mengapa kita mengartikan istiwa dengan bersemayam. Namun jika berbeda, maka tidak boleh kita mengartikannya dengan bersemayam, karena kita khawatir jatuh pada penyakit yang pertama, ta'wil, yaitu tahrif, memalingkan makna yang terkandung dari sifat Allah kepada makna yang lain. Maka demikian barakallahu fikum pengertian daripada mentauhidkan Allah Ta'ala di dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya. Dan dasar yang wajib kita berdalilkan dengannya di dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa'ala adalah firman Allah Ta'ala di dalam surah Asy-Syura pada ayat ke-11, yaitu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Allah Ta'ala menyatakan tidak ada yang serupa-serupa, tidak ada yang seperti semisal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuatu pun, dan Dia Allah Ta'ala yang Maha mendengar dan Maha melihat. Jadi di sini Allah Ta'ala menafikan, meniadakan dari dirinya sifat penyerupaan makhluk terhadap diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala menetapkan pada dirinya nama As-Sami' wal Basir, bahwa Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan bahwa setiap nama Allah itu pasti mengandung sifatnya. Allah Maha Mendengar mengandung sifat pendengaran, as-sam'u, bahwa Allah memiliki pendengaran. Allah Maha Melihat, itu nama Allah, mengandung sifatnya al-basar, penglihatan, bahwa Allah memiliki penglihatan, pandangan. Barakallahu fikum. Maka kaidah yang wajib untuk kita mengetahui dalam beriman terhadap nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala adalah bahwasanya seluruh nama-nama Allah Ta'ala pasti mengandung sifat seperti As-Sami'u Al-Basir tadi, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim adalah dua nama Allah yang mengandung sifat Ar-Rahmah, mengandung sifat rahmah, bahwa Allah memiliki rahmat yang luas. Naam, itu yang pertama, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan pada kaidah yang lain dari kaidah-kaidah di dalam asma wa sifat jalla wa ala, saya ingin membacakan kepada antum sekalian keterangan dari kumpulan para ulama, yaitu Lajnah Da'imah, kumpulan para ulama besar di Dewan Lajnah Da'imah di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, yang sampai hari ini alhamdulillah masih tetap akses dalam dakwah dan fatwa dan fatwa-fatwa mereka, yakni kumpulan atau perkumpulan dari pembesar-pembesar ulama di Saudi Arabia. Maka Dewan Lajnah atau Lembaga Lajnah Da'imah mereka pernah ditanya tentang al-farqu bainal ismi was sifah, apa perbedaan antara nama Allah dan sifatnya. Maka dijawab oleh Lajnah Da'imah bahwa asma'ullah kullu ma dalla ala dhatillah ma'a sifatil kamal al-qa'imah bihi. Nama-nama Allah adalah semua yang menunjukkan kepada zat Allah, disertai dengan sifat yang sempurna, yang tegak pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Jadi di sini menunjukkan kepada kita bahwa nama Allah subhanahu wa ta'ala maknanya adalah sesuatu yang menunjukkan kepada zat Allah. Itu nama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi nama Allah pasti menunjukkan kepada apa? Zat Allah. Ketika kita mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim, ya As-Sami' wal-Basir, dan seterusnya dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Khaliq, Al-Ghaffar, dan seterusnya Al-Jabbar, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir, Wal-Batin, dan semua nama-nama Allah ta'ala yang terdapat di dalam Al-Quranul Karim dan juga di dalam hadis-hadis Nabi kita SAW, maka itu pasti menunjukkan kepada zat Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua, juga nama Allah menunjukkan kepada sifat yang tegak kepada Allah Jalla wa'ala, mengandung sifat. Jadi nama Allah yang pertama menunjukkan pada zatnya, yang kedua menunjukkan kepada sifatnya. Seperti Al-Qadir, Al-Alim, Al-Hakim, As-Sami' wal-Basir. Fa inna hadhihi al-asma' dallat 'ala dhatillah. Semua nama-nama itu menunjukkan kepada zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang kedua, wa 'ala ma qama biha min al-'ilmi wal hikmati was-sam'i wal basar. Menunjukkan kepada sifat yang tegak yang terkandung pada nama tersebut, yaitu sifat ilmu dari nama Allah al-'Alim. Kemudian sifat hikmah dari nama Allah al-Hakim. Kemudian sifat as-sam'u, pendengaran dari nama Allah as-sami', dan sifat al-basar, penglihatan dari nama Allah al-basir. Amma sifat fahiyya nu'utul kamal al-qa'imati bil-dhat kal-ilmi wal-hikmati was-sam'i wal-basar. Fal-ismu dalla ala amrain was-sifatu dallat ala amrin wahid. Kesimpulannya barakallahu fikum, bahwa nama Allah Ta'ala menunjukkan pada dua hal, yaitu pada zat Allah dan pada sifat yang terkandung dari seluruh nama-nama Allah Ta'ala. Adapun sifat menunjukkan pada satu hal saja, pada satu hal saja, yaitu sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat kesempurnaan yang terdapat pada diri, pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam, kemudian Lajnah Ad-Da'imah menjelaskan, untuk mengetahui perbedaan nama Allah dari sifat-sifat Allah, atau perbedaan sifat dari nama Allah, ada tiga hal. Umurun, ada beberapa hal atau tiga hal yang mendasar untuk kita mengetahuinya, sehingga kita bisa membedakan nama Allah dari sifatnya atau sifat Allah dari namanya. Awalan, yang pertama, annal asma yashtaqqu minha sifatun wa amma sifat fala yashtaqqu minha asma. Fanashtaqqu min asma'illah ar-rahim al-qadir wal-azim sifatul rahma wal-kudra wal-azamah. Adapun nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpecah darinya sifat-sifatnya seperti yang kita sebutkan tadi. Al-alim, terpecah darinya al-ilmu. Al-Hakim, terpecah darinya Al-Hikmah. Adapun sifat, maka tidak terpecah darinya nama-nama. Jadi sifat-sifat Allah tidak mesti dinamakan kepada Allah. Ya, apa contohnya? Misalnya sifat Al-Iradah, sifat berkehendak. Al-Iradah itu sifat Allah. Tidak dinamakan kepada Allah Al-Murid, Al-Murid yang berkehendak. Kita tidak menamakan Allah dengan Al-Murid tersebut, tapi kita sifati Allah Ta'ala dengan sifat Al-Iradah. Sifat apa? Berkehendak. Begitu pula al-maji, ya, sifat maji datang. Waja'a wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, akan datang nanti Allah Ta'ala, ya, Allah yang memiliki wajah yang mulia. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat datang, tetapi tidak dinamakan kepada Allah Al-Maji, Al-Jai, ya, yang datang. Tetapi kita sifatkan kepada Allah Al-Maji, sifat datang. Kita tidak menamakan kepada Allah yang Maha Datang. Dan seterusnya barakallahu fikum. Begitu pula sifat istiwa misalnya. Ya, sifat istiwa meninggi, menetap di atas arsnya. Tidak boleh kita menamakan Allah mustawi. Ya. Barakallahu fikum. Ini sisi pertama untuk membedakan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dari sifat-sifatnya. Bahwa, saya ulangi sekali lagi, nama-nama Allah Ta'ala itu pasti terpecah darinya sifat-sifatnya. Ya. Tetapi sifat-sifat Allah tidak terpecah darinya nama-nama Allah. Nah, ini nanti akan datang pada perkara yang kedua dan ketiga, ya, semakin memperjelas kepada kita semua perbedaan nama dan sifat dan apa hikmah, ya, mengetahui perbedaan nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya. Nah, kita lanjutkan keterangan Lajnah Da'imah rahim hafidhahumullahu taala jami'an. Jadi itu yang pertama, bahwa nama-nama Allah terpecah darinya sifat, dan sifat-sifat Allah tidak dipecah darinya nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, annal isma la yushtaqqu min af'alillah fala nashtaqqu min kaunihi yuhibbu wa yakrah wa yaghdab ismal muhib wal karih wal ghadib. Bahwa nama-nama Allah Ta'ala tidak terpecah dari perbuatan-perbuatan Allah. Ya, jadi perlu kita tahu ada sifat Allah itu ada dua. Ada sifat yang terkait dengan zat Allah, ada sifat yang terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi ini penting sekali untuk kita memahami barakallahu fikum. Dan ini membutuhkan memang waktu dan berulang-ulang, ya, karena kajian tentang tauhid asma wa sifat ini sangat meluas dan membutuhkan rincian dan pemahaman, ya, sehingga membutuhkan pengulangan. Berulang-ulang kita mengkajinya sehingga kita bisa memahami dengan baik dan menerapkannya dalam kehidupan kita nantinya barakallahu fikum. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita beribadah kepada Allah melalui nama dan sifat-sifatnya. Maka yang kedua yang wajib kita mengetahui, bahwa nama-nama Allah itu tidak dipecah dari perbuatan-perbuatannya Allah. Ya, ini masih terkait dengan pertama tadi. Ya, karena perbuatan Allah itu terkait dengan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nama Allah tidak dipecah dari sifat. Ya, yang perlu kita mengetahui bahwa sifat Allah itu ada yang berhubungan dengan zat Allah, ya, ada yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ada sifat Allah yang terkait dengan perbuatan Allah seperti mencipta, ya. Maka mencipta itu adalah berhubungan dengan perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka nama-nama Allah tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika kita dapati di dalam Al-Quran perbuatan Allah, misalnya Allah murka, marah, ya, murka kepada kesyirikan, kekufuran, kepada kafirin, musyrikin, ya, wa ghadiballah, itu perbuatan Allah, ya. Maka kita memecah dari perbuatan Allah itu sifat. Maka Allah memiliki sifat al-ghadab, sifat kemurkaan, kemarahan. Ya. Tapi tidak boleh kita memecah dari perbuatan Allah al-ghadab itu nama. Lalu kita mengatakan al-ghadib, Allah maha murka. Tidak boleh. Ya, barakallahu fikum. Sehingga perbedaan yang kedua dari nama-nama Allah dan dari sifat-sifatnya adalah bahwa nama-nama Allah seluruhnya tidak diambil dari pecahan, tidak dipecahkan dari perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala. Dan sebaliknya, sifat-sifat Allah diambil, ya, dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kedua, barakallahu fikum. Nah, jadi saya ulangi sekali lagi. Yang pertama, bahwa seluruh nama-nama Allah Ta'ala menunjukkan dua hal: zat Allah, yang kedua sifat Allah, yang terkandung, yang terpecah dari nama tersebut. Kemudian sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menunjukkan hanya satu saja, yaitu apa? Bahwa sifat Allah itu adalah sesuatu yang tegak pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Nah, dipahami ini ya. Yang kedua, bahwa nama-nama Allah tidak dipecah dari perbuatan-perbuatan Allah, tapi sifat-sifat Allah dipecah, diambil dari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi sifat al-ghadab, apa, perbuatan Allah ghadab itu diambil darinya sifat, menjadi sifat Allah al-ghadab, sifat kemarahan atau kemurkaan. Namun tidak dinamai kepada Allah al-ghadib, yang maha murka, tidak. Nah, sehingga dapat disimpulkan, ya, sebagaimana yang diterangkan di sini oleh Lajnah Da'imah hafidhahumullah, lidzalika qila babus sifat ausa min babil asma, bahwa pembahasan tentang sifat itu lebih luas daripada pembahasan tentang nama. Ya. Kenapa? Karena semua nama mengandung sifat, tapi tidak semua sifat dinamakan kepada Allah. Berarti sifat lebih luas. Ya. Sifat apa? Lebih luas daripada nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya. Sebaliknya pula, pembahasan tentang af'al, ya, perbuatan-perbuatan Allah Ta'ala, itu lebih luas daripada pembahasan tentang sifat, sifat Allah Ta'ala. Berarti ada tiga di sini. Ada nama Allah, ada sifat Allah, ada af'al, ada perbuatan, perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Pembahasan yang lebih luas adalah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada sifatnya. Dan pembahasan tentang sifat Allah lebih luas daripada pembahasan tentang nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sisi yang ketiga, anna asma Allah azza wa jalla wa sifatihi tashtariku fil isti'adati biha wal halaf biha lakin takhtalif fit ta'abbudi wad du'a fayata'abbadu Allah bi asma'ihi fa naqulu Abdul Karim wa Abdul Rahman wa Abdul Aziz walakin la yata'abbad bi sifatihi fala naqulu Abdul Karam Abdul Rahma Abdul Izzah ila akhir. Sisi ketiga, perbedaan nama dari sifat Allah Ta'ala, bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sifat-sifatnya boleh kita beristi'adah dan bersumpah dengannya. Ya, jadi boleh kita berlindung, beristi'adzah dan bersumpah dengan memakai nama dan sifat Allah. Namun dalam hal at-ta'abbud wa-du'a, dalam bentuk penghambaan diri dan dengan doa, maka itu kita hanya memakai nama Allah dan tidak boleh menggunakan sifat Allah Ta'ala. Nah, contohnya dalam hal at-ta'abbud, yaitu nama Abdul Karim, Abdul Rahman, Abdullah, itu semua nama-nama Allah. Allah salah satu nama dari nama-nama Allah, Lafzul Jalalah. Ar-Rahman juga nama Allah, Ar-Rahim. Maka boleh kita memakai nama Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Karim, Abdul Aziz. Ya, hambanya Allah yang Maha Rahman, hambanya Allah yang Maha Karim, dan seterusnya. Tapi tidak boleh kita mengatakan Abdul Karam, ya, Abdul Izzah, Abdul Aziz. Boleh, tapi Abdul Izzah, Izzah adalah sifat yang terkandung dari Al-Aziz. Ya, maka tidak boleh memakai nama Abdul Izzah. Ya, Abdul Khaliq tidak boleh memakai nama Abdul Khalqi. Sifat dari Al-Khaliq adalah Al-Khalq. Nah, sifat dari Al-Aziz adalah Al-Izzah. Abdul Hakim boleh, tidak boleh Abdul Hakam. Ya, tidak boleh memakai Abdul Hakam. Ini kadang-kadang kita dapat ya, ada nama Abdul Hakam. Ini keliru. Kenapa? Al-Hakam adalah sifat Allah Ta'ala dari namanya Al-Hakim. Maka yang benar Abdul Hakim atau Abdul Hakim, dan tidak boleh memakai nama Abdul Hakam. Nah, begitu pula dalam doa. Ya, kita berdoa kepada Allah, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Karim, ya Latif, dan seterusnya. Tidak boleh kita berdoa ya Rahmah, sifat Allah, ya Al-Hakam, ya Al-Izzah. Ya, tidak boleh menggunakan sifat-sifat Allah dalam doa. Ya, meminta, menyeru Allah, kita memakai nama-namanya, bukan sifat-sifatnya. Nah, fanaqul ya Rahim, irhamna, ya Allah yang Maha Rahim, rahmatilah kami. Ya Karim, muliakanlah kami. Akrimna, ya Latif, ultuf bina. Wahai Engkau ya Allah yang Maha Lembut, lembutilah kami. Dan seterusnya. Akan walakin la nad'u sifatihi. Tapi kita tidak boleh berdoa dengan memakai sifat-sifat Allah. Lalu kita mengatakan, ya rahmat Allah, irhamna, wahai rahmat Allah, rahmatilah kami. Tidak boleh. Ya, ya karam, akrimna, ya lutfallah, wahai kelembutan Allah, lembutilah kami. Tidak boleh. Ya. Mengapa? Dzalika anna sifata laysat hiya al-mausuf. Farrahmatu laysat hiya Allah. Kenapa? Karena sifat itu tidak menunjukkan yang disifati dalam hal ya zatnya yang disifati, sehingga sifat rahmah itu bukan yang dituju adalah Allah, zatnya Allah. Ya. Tapi itu sifatnya Allah, bukan zatnya Allah. Sudah tadi ya, di awal kita mengatakan nama Allah itu menunjukkan dua, ya, zat Allah dan sifat Allah. Tapi sifat menunjukkan satu saja, dia tidak menunjukkan pada zat Allah. Itu bedanya. Sehingga kalau kita berdoa memakai sifat, ya, yang dituju bukan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka kita memakai dalam berdoa, dalam memakai nama yang diawali dengan abdu, itu harus memakai nama-nama Allah, tidak boleh memakai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini ya dijelaskan bahwa farrahmatu laysat hiya Allah, rahmat, sifat rahmat itu bukanlah yang dituju adalah zat Allah, ya, bal hiya sifatun lillah, akan tetapi rahmat itu adalah sifat, sifatnya Allah. ya, sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula al-izzah dan selainnya. Semua itu adalah sifat-sifat Allah, walaysat hiya Allah, dan bukanlah dia adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya bukan menunjukkan kepada zatnya Allah. Ya. Maka kita harus memakai nama-nama Allah dalam doa, dalam ta'abbud, karena itu yang dituju adalah zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian barakallahu fikum, ini tiga sisi, ya, perbedaan antara nama-nama Allah dengan sifat-sifatnya, ya, sehingga kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam doa kita, dalam permohonan kita, itu kita memakai nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita berupaya memakai nama-nama Allah dalam doa kita itu menyesuaikan dengan kandungan dari nama-nama tersebut. Ya, seperti kita meminta misalnya rahmat, maka kita menggunakan nama Allah Rahim, Rahman, Rahim. Ya. Semoga kita diberi rahmat. Kita ingin supaya kita, ya, dilembuti Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita meminta kepada Allah dengan memakai nama Latif. Nah, dan seterusnya. Kita minta kemuliaan, maka kita memakai nama Allah Al-Aziz. Ya, kita upaya untuk mencocokkannya. Namun ketika kita tidak mampu, maka kita memakai nama Allah yang mewakili, ya, dari seluruhnya adalah Lafzul Jalala Allah dan Ar-Rabb, ya, yang merupakan rububiyah, sifat rububiyah, uluhiyah dan rububiyah, yaitu Lafzul Jalala Allah dan Ar-Rabb, ya Allah, ya Rabb. Makanya banyak dalam dalil-dalil di dalam Al-Quran, Rabbana, ya, dan seterusnya dari Al-Quran ataupun hadis-hadis itu menggunakan Lafzul Jalala Allah dan Rabb, ya, ya Allah, ya Rabb, ya Rabb, itu selalu kita gunakan spontan, ya, sehingga ulama menyebutkan, mengatakan bahwa nama-nama Allah, Allah dan juga Ar-Rabb itu adalah A'raful Ma'arif, ya, nama-nama Allah yang paling ma'rifat, ya, dari nama-nama yang lainnya. Barakallahu fikum. Maka ketika kita tidak mampu dalam meminta kepada Allah menyesuaikan dengan nama-namanya, ya, kita menyebut nama, memakai nama Lafzul Jalala Allah atau nama Allah Subhanahu wa Ta'ala Ar-Rabb. Nah, demikian barakallahu fikum. Kemudian ya, waktu isya, ya, saya kembali kepada, ya, apa yang saya sebutkan tadi, bahwa sifat Allah itu ada dua, ya, ada sifat fi'liyah dan ada sifat dzatiyah. Nah, jadi ada sifat Allah yang terkait dengan zat Allah, ya, ada sifat yang terkait dengan perbuatan Allah. Dicontohkan di sini seperti sifat al-haya, hidup, kehidupan, ya, itu sifat Allah, kehidupan, ya, itu terkait dengan zat Allah, bahwa Allah terus menerus dan senantiasa, ya, tersifatkan pada diri Allah Ta'ala. Nah, tidak terkait dengan kehendak Allah. Kalau Allah menghendaki, Allah hidup. Kalau Allah tidak menghendaki, Allah tidak hidup. Tidak mungkin demikian. Ya, itu sifat dzatiyah namanya. Sifat yang terus menerus ada pada diri Allah dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Ya. Sehingga sifat hidup terus menerus pada diri Allah. Sifat ilmu juga demikian. Terus menerus pada diri Allah Ta'ala. Ya. Barakallahu fikum. Saya tadi afwan keliru menyebutkan, sempat saya sebutkan sifat dzatiyah tadi, istiwa, ya. Saya keliru. Nah, al-afu minkum itu bukan sifat dzatiyah, tapi istiwa itu sifat fi'liyah, ya. Karena dia terkait dengan perbuatan Allah. Nah, mungkin kalau tidak salah saya sempat sebut tadi. Nah, jadi tolong dilihat kembali nanti. Jika saya sebutkan itu, maka itu keliru. Ya, itu sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang terus-menerus tersifatkan pada diri Allah dan tidak terkait dengan kehendak Allah. Ya. Sifat hidup, sifat ilmu itu terus-menerus pada diri Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita mengatakan kalau Allah menghendaki Allah berilmu, kalau Allah tidak menghendaki Allah tidak berilmu. Itu tidak mungkin. Ya. Kemudian sifat fi'liyah, nah ini yang terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menghendaki, Allah melakukan, ya, perbuatan tersebut. Jika Allah tidak menghendaki, Allah tidak melakukannya, seperti mencipta. Ya. Jika Allah menghendaki, Allah mencipta. Jika Allah tidak menghendakinya, Allah tidak mencipta. Ya. Begitu pula sifat marah. Jika Allah menghendaki, Allah marah. Jika Allah tidak berkehendak, Allah tidak marah. Ini sifat fi'liyah namanya. Ya, dan sifat-sifat yang lainnya, sifat tertawa, sifat gembira, itu semua sifat-sifat Allah terdapat di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis-hadis Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Naam. Demikian barakallahu fikum. Ya, terkait dengan sifat Allah Ta'ala, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Nah, jadi ini akan semakin menguatkan kita barakallahu fikum, ya, memahami nama-nama Allah Ta'ala dan sifat-sifatnya. Nah, kemudian juga ini, afwan, sudah lewat waktu saya? Sudah. Nah, sempat saya terlupakan. Barakallahu fikum. Kita lanjutkan insyaallah taala nanti pada pertemuan berikutnya untuk lebih memantapkan, ya, pemahaman kita terhadap nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan demikian pula di dalam menjelaskan tentang buah, ya, atau manfaat keimanan yang timbul kepada kita di dalam mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullahu khair. Kita akhiri dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.